Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta, dan juga salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan, memerintahkannya kepada kita. Melanjutkan masih di bab sifat salat, dan kita masuk lanjutan bahasan kita. Saya akan ulangi dari hadis 222 di halaman 160. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin." Apabila Rasulullah SAW selesai membaca Ummul Qur'an atau surah Al-Fatihah dalam salatnya, beliau mengucapkan dengan suara keras yang terdengar, amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Darulqutni dan beliau menghasankannya, serta Al-Hakim mensahihkannya. Juga Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan hadis yang serupa berdasar atau bersumber dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya kalimat amin yang artinya terimalah ya Allah, yang diucapkan setelah membaca Al-Fatihah, baik di sholat sir ataupun sholat jahr, baik sholat yang mengecilkan suara seperti duhur dan asar ataupun sholat jahr mengeraskan suara secara individu. Kalau berjamaah, misal kalau kita membaca Al-Fatihah setelah kita bilang waladhalin, termasuk sunnah Nabi SAW kita katakan amin, walaupun amin tidak masuk dalam bagian ayat Al-Fatihah, dia tersendiri, tapi sunnah Nabi SAW mengucapkannya dan ulama tidak memasukkan dalam rukun. Artinya orang kalau tidak ucapkan amin tetap sah sholatnya. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun. Kalau orang tidak baca Al-Fatihah di sholat sendiri ya, atau sholat sir, sholat yang sifatnya mengecilkan suara duhur dan asar, ini bisa tidak sah sholatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yakra' bifatihatil kitab, tidak akan diterima sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah berbeda hukumnya. Kalau sholat berjamaah maka imamnya disunnahkan di sholat jahr, sholat ngeraskan suara, dia mengeraskan juga suara aminnya sehingga makmumnya mendengar. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeraskan kata amin, terimalah ya Allah. Dan beliau juga memerintah para sahabat untuk mengikuti amin yang beliau sebutkan. Sebagaimana ada hadis yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin imamnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Makanya imamnya mengeraskan suara. Tapi kalau dalam sholat sir, tentu ini tidak ada. Maksudnya tetap diucapkan, tapi tidak perlu didengarkan oleh makmum. Kayak duhur, kayak asar. Gak perlu imamnya Al-Fatihahnya kecil suaranya, lalu aminnya besarkan, enggak. Di sholat duhur dan asar memang tidak didengar, masing-masing secara individu. Tapi sholat jahar, maka diucapkan. Dari hadis ini juga diambil pelajaran saudaraku si iman bahwasanya dianjurkan setiap kali selesai berdoa kita mengatakan amin. Karena memang ucapan amin ini diucapkan untuk menyempurnakan doa yang kita sampaikan dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, dari nabi-nabi, dari syuhada, dari siddiqin, dari orang-orang saleh, penghuni surga Firdaus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan yang engkau murkahi, orang-orang yang engkau murkahi Yahudi, dan bukan orang yang engkau sesatkan atau Nasrani. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, tafsir dari ghairil maghdubi alaihim adalah Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi tahu kebenaran, mereka nolak, Nasrani mau menyebarkan tapi tidak tahu kalau itu kebenaran. Jadi dia tidak tahu mana yang benar sehingga mengatakan Tuhan itu punya anak. Dianjurkan setiap kali kita membaca doa apa saja, anjurkan kita mengatakan amin. Amin ini tidak ada masalah ya. Ini termasuk bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis 223 dari Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'a, fa'allimni ma yujzi'uni." Faqala, "Kul سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu mengambil atau membaca sesuatu dari Al-Qur'an." Kata sebagian ulama hadis, ini orang muallaf, baru masuk Islam. Dia belum tahu sama sekali ayat Al-Qur'an, tapi dia harus salat, rukun Islam. Dia belajar gerakannya, belajar bacaannya. Maka dia juga harus baca semestinya. Maka dia mengatakan, ajarkan kepadaku apa yang cukup bagiku. Maksudnya bisa menutupi dulu sementara sampai aku belajar. Maka Nabi SAW menjawab, bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Darul Qutni dan Al-Hakim. Hadis ini saudara seiman memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bagi orang yang baru masuk Islam tetap wajib sholat dan diajarkan cara sholatnya. Diajarkan cara sholatnya sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis Bukhari radhiyallahu anhu, pada saat diutus ke Yaman, kata Nabi SAW, innaka ta'ti qaum min ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu lokasi yang kau dakwai adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani mayoritasnya, penduduk Yaman. Maka yang paling pertama kau ajak mereka adalah kepada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar hamba juga utusannya. Fa in ata'uka lidzalik, kalau dia malu mereka patuh padamu sudah syahadat, maka langsung kata Nabi, alimhum as-salawatul khams, ajarkan kepada mereka lima waktu salat. Bahwasanya Tuhan mereka memerintahkan mereka untuk mengerjakan lima waktu salat dalam sehari. Kalau mereka taati kamu, baru sampaikan kalau dari orang-orang kaya mereka harus dikeluarkan harta yang lebih, zakat diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Kalau mereka patuh padamu, barulah engkau menyampaikan kalau mereka diperintahkan puasa setahun sekali sebulan Ramadan. Dan kalau mereka patuh padamu, barulah perintahkan mereka haji bagi yang mampu. Tapi saksi bahasan kita di sini, setelah syahadat diajarin sholat. Diajarin sholat. Makanya di sini perintah langsung belajar gerakan sholat, kemudian diajarkan bacaan-bacaannya. Nah biasanya bacaan Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala, pendek-pendek. Dulu di antara dua sujud ada dua Rabbi Ghafirli, Rabbi Ghafirli. Itu riwayat. Ada juga Rabbi Ghafirli, Warhamni, Wajiburni dan seterusnya. Tapi ada yang pendek, Rabbi Ghafirli, Rabbi Ghafirli. Ini biasanya dilakukan bagi orang yang memang mungkin dia buru-buru sholat atau mungkin orang yang baru masuk Islam, gitu kan? Begitu juga dengan surah-surah Al-Quran. Kalau dia belum hafal, dia boleh menggantinya dengan tasbih ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini sebagai pembanti bacaan Al-Quran yang dia belum hafal. Dan jangan salah faham saudara seiman. Jangan sampai antum berpikir, oh bahwasanya bacaan ini sudah membaca ganti Al-Quran. Berarti walaupun orang tidak baca Al-Quran atau tidak menghafal Al-Fatihah atau surah-surah dalam Al-Quran sehingga dibaca setelah Al-Fatihah, itu berarti tidak masalah, diganti dengan zikir. Ini keliru. Karena sekali lagi para ulama sepakat mengatakan sahabat ini adalah orang yang baru masuk Islam, baru syahadat. Makanya dia minta dipandu. Nabi SAW memberikan solusi sementara. Kemudian pelajaran yang lain, kalimat zikir yang sedang diucapkan kalimat mulia ini. Kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar adalah gabungan zikir yang mulia. Subhanallah artinya maha suci Allah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tahu Subhanallah, ya, ini selalu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Subhanallah memenuhi ya, langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Artinya kalau kita ucapkan pahalanya sepenuh langit dan bumi. Subhanallah dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita juga tahu kata kunci password untuk menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa la ilaha illallah, kalimat yang mulia, kata Nabi SAW, afdalu dzikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah ya. Kemudian wallahu akbar, ikrar bahwasanya Allah yang maha besar. Kata Nabi SAW, kalau digabungkan empat zikir ini, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, lebih aku cintai kalau aku ucapkan sekali daripada terbitnya matahari. Daripada terbitnya matahari. Ya. Di sini menandakan teman-teman sekalian, kalimat ini memang mulia. Kalimat ini memang mulia, digunakan. Begitu pula tambahan zikirnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, ya. Maha Tinggi dan Maha Agung, ya. Kalimat la haula wala quwata illa billah, kata Nabi SAW kepada para sahabat, ini adalah khazanah atau semua nikmatnya surga berkumpul di satu kalimat. Kata Nabi SAW, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Karunnya, ya, sesuatu harta karun yang tersimpan, khazanahnya surga, di kalimat la haula wala quwata illa billah. Ada juga hadis yang lain menjelaskan, teman-teman sekalian, masalah orang terkaget malam hari. Kata Nabi SAW, man ta'arra minal lail, siapa yang kaget pada malam hari, thumma qara, kemudian dia membaca, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Potongan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Potongan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Potongan yang lain. Jadi ada tiga zikir digabung. Kalau terkaget malam hari, teman-teman kaget jam 12, jam 1 malam, jam 3, kaget saja, ucapkan langsung doa ini. Tiga zikir digabungin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sama dalam hadis kita ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dia tambah dengan doa satu kalimat, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah salah-salahku, kesalahanku semua. Kata Nabi SAW, maka semua dosanya yang lalu dimaafkan. Kalau dia sholat, diterima sholatnya. Kalau dia berdoa, diterima doanya. Saking mulianya kalimat ini. Makanya kita selalu jadikan sebagai zikir kita. Teman-teman lagi di motor, lagi di mobil, ya, sudah berapa kali, berulang-ulang saya katakan di setiap majelis kita. Gunakan waktu teman-teman dengan zikrullah. Jangan hanya diam, bengong, ya. Daripada lihat helmnya orang warna apa, merek mobilnya orang di sebelah apa, orang itu pakai baju-baju warna apa, enggak perlu. Bombong waktu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Coba praktekin. Satu menit lampu merah teman-teman, kalau istighfar saja, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, itu bisa 100 dibaca. Bisa 100 pengampunan dosa. Ya, tentu kita memberikan haknya juga, ya. Jangan juga seperti orang kumur-kumur, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga Allah enggak santun sama Allah itu. Astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai. Saya coba praktekin pernah. Di lampu merah bisa 100 sudah itu. Astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai. Asal fokus kita bisa selesai. Allah berkahi. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Mungkin bisa 20-30 kali di antara lampu merah. Bagus sekali. Gitu kan? Kita zikir kepada Allah. Dan satu kali membaca zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, kata Nabi SAW, satu kali lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Maknanya kata para ulama, pahalanya pada hari kiamat lebih orang sukai daripada matahari terbit untuk dia pribadi di dunia. Saking besarnya. Bagaimana kalau orang baca 10 kali, 30 kali, 100 kali? Lebih baik itu, zikrullah. Ya, setiap kali lisan kita sudah mulai diam, maka selalu pakai zikrullah. Tentu semua zikir afdal dilakukannya, baik. Cuma ini kebetulan karena hadisnya menjelaskan masalah apa yang kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, bisa menggantikan bacaan-bacaan sholat kalau belum dihafal, baik ayat-ayat Al-Qur'annya sebagaimana hadis ini atau bacaan-bacaan yang lain. Hadis 224 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitabi wa suratayn wa yusmi'una al-ayatan ayata ahyana wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula wa yaqra'u fi al-ukhrayayn bi Fatihatil Kitab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya tentu nomor 193 dan Imam Muslim 333. Yang artinya Rasulullah SAW salat mengimami kami, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dalam salat duhur dan salat asar, beliau membaca Al-Fatihah dan dua surah pada dua rakaat pertama. Jadi Al-Fatihah dengan surah apa saja. Di mana kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Jadi kadang-kadang mungkin imam walaupun sholat duhur atau sholat asar ada satu dua ayat diperdengarkan, mungkin misalnya dia mengatakan waladhdallin, didengar sedikit oleh makmumnya, tapi ini tidak selalu, ya, satu ayat, ya, disebutkan. Atau mungkin dia pertama membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ini termasuk sunnah Nabi SAW. Lalu dikatakan Beliau memanjangkan rakaat pertama dan di dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Artinya kalau sholat duhur dan asar, dua rakaat, apapun yang lebih dari dua rakaat, di dua rakaat pertama Al-Fatihah dan surah, di dua rakaat kedua cuma Al-Fatihah saja. Makanya kita temukan rakaat ketiga, rakaat keempat, biasanya imamnya yang faham, dia lebih cepat rukuk karena enggak ada surah lagi. Emang sunnah Nabi SAW dia tidak baca surah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pengakuan seorang sahabat yang mulia, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang menjelaskan tentang tata cara solat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah beliau selalu membaca Al-Fatihah di setiap solatnya. Duhur dan asar sini solat yang sir, ngecilin suara. Berarti dia baca di sini di solat sir, ya. Duhur dan asar, karena imam enggak kedengar. Beda kalau solat jahar, subuh, maghrib, isya. Solat ngerasin suara. Kalau solat berjamaah khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tetap wajib baca Al-Fatihah. Kalau jumhur ulama di antaranya Malik dan Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah semuanya mengatakan kalau solat berjamaah, termasuk Abu Hanifah rahimahullah, bertiga mengatakan enggak perlu baca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar, yang kerasin suara. Kecuali imamnya memberikan jeda di situ. Misal imamnya, kalau imam itu bijak, dia begitu sudah waladzallin amin, dia diam ukuran 7 ayat Al-Fatihah. Dia berikan kesempatan makmumnya baca. Ini imam yang bijak sebenarnya. Tapi kalau sampai ada imam waladzallin amin, langsung dia masuk Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, langsung dia baca surah. Maka di sini jumhur mengatakan makmum enggak boleh lagi baca Al-Fatihah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Qur'an sedang dibacakan, maka dengarkanlah, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat yang habis sholat, tiba-tiba habis waladhalin, mereka ribut di belakang membaca Al-Fatihah di sholat jahar, kerasin suara. Kalau enggak salah itu sholat maghrib. Maka setelah sholat kata Nabi SAW, mali unazia, kenapa tadi saya terganggu bacaan karena ributnya bacaan kalian? Kata para sahabat, kami sudah faham. Maka semenjak itu kami enggak pernah membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW di sholat jahar, sholat yang kerasin suara. Tapi kalau sholat sir, kecilin suara duhur dan asar, kita wajib baca. Ada satu keadaan kata para ulama, khilaf di antara mereka tentunya, tapi jumhur ulama mayoritasnya mengatakan boleh dia lakukan. Kalau kita masuk masjid, kita temukan imam sudah ruku di sholat duhur dan asar, kita kan punya kewajiban baca Al-Fatihah tadi. Apakah dia baca dulu Al-Fatihah atau dia langsung ruku? Jumhur mengatakan ruku langsung. Kenapa harus ruku langsung? Karena ada hadis yang lain yang berbunyi, khusus kalau sudah pindah gerakan. Beda kalau kita baru takbir, imam takbir, kita takbir, berarti kan kita punya jeda untuk baca. Beda kasusnya dengan kalau kita masuk masjid, imamnya sudah ruku, kasusnya harus kita kejar rakaat. Maka ada hadis yang berbunyi, imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat, kalau dia takbir, takbirlah, kalau dia ruku, rukulah, kalau dia sujud, sujudlah. Maksudnya bacaanmu selesai atau tidak, tetap kau harus ikut. Itulah. Maka jumhur mengatakan, ulama Malik, Syafi'i, Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan ini enggak perlu membaca langsung takbir Allahu Akbar, terus takbiratul ihram, terus takbir lagi untuk ruku, ikut imam. Kalau sempat dia ikut, dia dapat satu rakaat. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah harus dia baca Al-Fatihah. Ini kita harus muliakan, ini khilaf di antara ulama dan masalahnya. Kalau dia masuk masjid pun dia Allahu Akbar, imam sudah ruku, dia mau baca Al-Fatihah dulu. Maka saya pernah ikutin kajian fikih yang disampaikan oleh para ulama Al-Azhar waktu tahun 89, dulu kami masih sekolah di sana. Maka ada penjelasan tentang tata cara sholat sesuai dengan madhab Syafi'iyah. Saya masih ingat di depan saya dipraktikin itu. Di antara yang disampaikan adalah kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, yang terakhir-terakhir sekarang, yang mengembangkan madhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwasanya boleh seseorang kalau belum baca Al-Fatihah takbir, dia membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak boleh kehilangan tiga gerakan sholat. Misal imam rukuk, berarti dia sudah ketinggalan satu rakaat, satu gerakan, ya. Kalau dia takbir, dia boleh baca Al-Fatihah. Sami Allah liman hamidah, dia masih bisa. Tapi jangan dia, imam sudah sujud dia masih baca. Jadi maksimal 3 gerakan, kalaupun dia mau baca Al-Fatihah. Ya, seperti itulah. Begitu pula pada saat mengatur saf, ya, mundur saf. Itu nanti akan ada bahasan mungkin di bab saf sendiri. Kalau dalam mazhab jumhur ulama, kalau misalnya kita lagi sholat berdua sama imam, kan kita berdekatan, ada makmum baru datang ditepuk, kita harus mundur. Kalau dalam mazhab jumhur ulama, mundur sesuai dengan kadar ukuran satu saf, sesuai dengan kadar ukuran satu saf, ya. Dan mundurnya tidak harus hitung langkah. Kita mundur mau 2 langkah atau 3 langkah ke belakang, intinya kita di belakang satu saf dari imam. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus 2 langkah saja, mundur rapi, mundur 1, mundur 2 gitu, ya. Seperti itulah kurang lebih. Tapi ini akan kita bahas insya Allah di babnya sendiri. Yang jelas kita sedang membahas masalah Al-Fatihah tadi, masalah Al-Fatihah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 225 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil dhuhri wal 'ashr, fahazarna qiyamahu fil rak'atayn al ulayayn min al dhuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajda, wa fil ukhrayayn qadra an-nisf min dhalik, wa fil rak'atayn al ulayayn min al 'ashr ala qadri ukhrayayn min al dhuhr, wa fi al-ukhrayayn 'ala an-nisf min dhalik." Kami pernah memperkirakan lama berdirinya Rasulullah SAW pada saat sholat duhur dan sholat asar. Maka kami memperkirakan berdirinya Nabi SAW pada 2 rakaat pertama sholat duhur seperti lamanya membaca alif lam mim tanzil al-ayah, maksudnya surah sajadah. Dan di 2 rakaat sisanya setengah dari itu. Dan di 2 rakaat pertama sholat asar adalah seperti 2 rakaat terakhir sholat duhur. Dan di 2 rakaat sisanya pada sholat asar adalah setengah dari itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 334. Masih membicarakan masalah sholat duhur dan asarnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh para sahabat, mereka pernah mengukur kadar lamanya sholat Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka menceritakan kalau sholat duhurnya Nabi SAW di 2 rakaat pertama itu kadar lamanya sama dengan membaca surah sajadah. Surah sajadah. Tentu kalau kita lihat surah sajadah ya lumayan sedang lah, ya. Dibaca oleh Nabi SAW. Jadi 2 rakaat pertama seperti itu lamanya membaca sajadah. Di 2 rakaat yang tersisa itu setengah surah sajadah. Artinya memang karena 2 rakaat kedua tidak pakai surah, baca Al-Fatihah saja kan. Tetapi yang ingin kita titik beratkan sini, mungkin yang perlu kita tambahkan informasi, sebagian besar belum mengetahui, di sholat asarnya Nabi berbeda. Sholat asar itu lebih cepat. Kata para sahabat di sini, dan 2 rakaat pertama asarnya Nabi lamahnya sama dengan 2 rakaat terakhirnya duhurnya Nabi. Jelas ya? Hah? Hadir gak ini? Jangan tidur ya. Ingat, tidur itu penyakit majelis. Bisa pindah ke saya juga, tidur semua nanti. Jadi sholat duhur Nabi 2 rakaat pertama lamanya seperti baca as-sajadah, 2 rakaat kedua seperti setengah membaca surah sajadah karena Al-Fatihah saja. Tetapi di sholat asar 2 rakaat pertama asar lamanya seperti 2 rakaat terakhir duhur Nabi, maksudnya pendek. Dan 2 rakaat terakhir asar setengahnya 2 rakaat pertama asar. Berarti asar lebih cepat dikerjakan oleh Nabi SAW, ya. Tapi tentu cepatnya Nabi sholat ini bukan seperti bayangkan cepatnya antum sholat, ya. Antum seperti ayam patok jagung, Allah akbar, Allah akbar. Kalau kita di Indonesia ini dapat hadiah, dapat penghargaan kalau lomba sholat soal cepat, Masya Allah. Ada 23 rakaat sebentar selesai kan, Masya Allah. Jadi harus tenang. Walaupun di sini Nabi SAW membaca 10-20 ayat, tapi sholatnya penuh dengan tumanina karena beliau mewajibkan itu. Ada riwayat lain, pernah ada sahabat sholatnya buru-buru. Begitu salam Nabi bilang, berdiri lagi, sholat. Dia sholat lagi, Nabi pikir tadi karena dia buru-buru saja, ternyata sama saja sholatnya. Sampai 3 kali Nabi suruh ulang. Terakhir dia bilang, ya Rasulullah, ajarkan saya sholat. Saya enggak tahu kecuali ini. Kata Nabi, kalau kau mau sholat, sallallahu alaihi wasallam, tenangkan dirimu, hadap kiblat, tataplah matamu ke tempat sujud, baru bertakbirlah. Kemudian biarkan sendi-sendi semua kembali pada tempatnya, baru kamu baca. Atur nafas, tangan sudah tenang, baru iftitah, baru al-fatihah, baru surah, tenang. Baru ruku, biarkan sendi-sendi kembali pada tempatnya, baru baca doa ruku. Begitu terus, sampai salam. Jadi jangan ditangkap di sini, kalaupun saya bilang tadi sholat asar Nabi lebih cepat, ini ala Nabi, bukan ala antum ini. Ya. Jadi tetap dengan tumaknina, karena tumaknina adalah syarat sahnya sholat. Enggak diterima sholatnya orang kalau tidak tumaknina. Ini semua madhab, ahli sunnah wal jamaah 4 madhab sepakat tumaknina wajibnya sholat. Enggak boleh sama sekali orang buru-buru. Itu enggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang lamanya sholat subuh Nabi, sholat duhur Nabi SAW dan panjang sekali. Jadi ada beberapa sholat yang Nabi panjangkan ayat ya. Itu adalah subuh, duhur, kemudian isya. Ini Nabi SAW membaca surah-surah yang panjang. Tapi yang disebutkan dalam riwayat yang paling panjang subuh dan duhur. Sampai ada sahabat yang menceritakan dalam riwayat lain, saya setelah mendengar iqamah pun di masjid Nabi, kemudian saya baru berwudu, gitu kan? Dan rumah saya lumayan cukup jauh dari masjid. Lalu saya datang ke masjid, saya temukan Nabi masih di rakaat pertama duhur. Jadi saking lamahnya membaca ayat-ayat pada saat sholat duhur itu. Hadis selanjutnya 226 dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana fulanun yutilul ulayaini min adh-dhuhr wa yukhaffifu al-'ashr wa yaqra'u fil maghribi biqisaril mufassal wa fil 'isha'i biwasatihi wa fis subhi bitiwali." Faqala Abu Hurairah, "Ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza." Ada seseorang yang memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat duhurnya dan meringankan sholat asarnya. Dia membaca surah-surah mufassal yang pendek, maksudnya surah-surah yang kurang dari 100 ayat ya, pendek pada sholat maghrib, dan surah-surah mufassal yang pertengahan pada sholat isya, dan surah-surah mufassal yang panjang pada sholat subuh. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih mirip sholat Rasulullah SAW daripada orang ini." Hadis ini sahih riwayat Nasa'i. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya hampir mirip dengan tadi, 2 rakaat sholat Nabi SAW lebih panjang daripada rakaat yang setelahnya. Bahkan ulama merincikan mengatakan rakaat pertama Nabi lebih panjang daripada rakaat kedua lebih panjang daripada 3 lebih panjang daripada 4. Artinya rakaat pertama memang membaca ayat-ayat yang panjang. Di antara hikmahnya, kata para ulama, umumnya orang yang memang niat mau datang sholat, mereka mengejar rakaat pertama supaya tidak masbuk. Maka dianjurkan imamnya mengerti masalah keadaan ini, jangan buru-buru. Gitu kan? Kalau dia sholat lalu baca inna ataina dan al asr, ini orang semua bisa masbuk ini. Ya? Ini orang masbuk. Paling tidak dia baca sabbihi isma rabbikal a'la, ya, itu ayat-ayat yang lumayan gitu. Kecuali orang yang malas tidak mau hafal, jadi susah. Ya. Kemudian dikatakan, dan dia membaca surah-surah mufassal yang pendek di sholat maghrib, surah-surah yang berada 10 juz terakhir ya, dalam Al-Quran. Dari kalau kita lihat 30 juz, 10 juz terakhir, dicari surah-surah pendeknya di sholat maghrib. Nah, sholat maghrib boleh orang baca surah-surah pendek, karena memang waktunya juga pendek. Kan maghrib waktu yang paling pendek, cuma kelihatannya kabut merah sampai hilangnya kabut merah. Ini waktunya pendek sekali. Makanya teman-teman yang kerja di Jakarta, terutama saya tahu ini sering macet, kalau sudah azan maghrib jangan tunda teman-teman, karena waktunya pendek. Nanti kalau antum sholat sudah gelap, langit itu sudah hilang, sudah habis waktu maghribnya. Dan antum tidak ada udzur. Banyak masjid kita, Jakarta ini jumlahnya tidak kurang dari 12 ribu musola dan masjid ya. Jadi tidak ada alasan. Saya enggak dengar, mic-nya semua kedengaran kok ya. Mik kita kan Masya Allah berantem gitu. Sana azan, sini azan, semua dengar. Bisa kita mampir gitu. Setiap saat subhanallah. Kadang-kadang saya kalau di jalan dengar azan, sudah tahu azan, tinggal mampir. Masuk gang pun ada masjid. Alhamdulillah, Allah mudahkan banyak sekali tempat-tempat rumah Allah yang bisa kita datangi. Jadi jangan sampai jadikan ini sebagai udzur untuk tidak mampir ya, karena waktunya kepepet sekali. Kecuali tentu kalau antum tidak menemukan masjid yang bisa sholat, emang nggak ada, padat sekali nggak bisa, itu beda, ada udur-udur syar'i tertentu ya. Kemudian mufassal yang pertengahan, artinya surah-surah yang pertengahan dibaca di sholat isya. Ya, surah-surah mungkin di sekitar 30 ayat seperti surah Al-Mulk ya. Ini dibaca surah Ar-Rahman, beberapa surah-surah Al-Waqi'ah. Ini dibaca antara di bawah 100 ayat dibaca di sholat isya, dan surah yang panjang dibaca pada sholat subuh. 227 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u fil maghribi bit-tur." Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 194 dan Muslim 338. Dikatakan di sini bahwasanya Jubair bin Mut'im mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur dalam sholat maghribnya. At-Tur lumayan ya, surah tidak seberapa panjang, tapi dia memang bisa dibaca dalam al-maghrib. Jadi surah bacaan dalam maghrib pun dalam riwayat ini, dalam hadis Bukhari Muslim ini, bukan berarti orang baca tabbat yada wattin ya, seperti yang sering kita lakukan, tapi diberikan contoh oleh para sahabat pendeknya solatnya Nabi di solat maghrib membaca surah At-Tur, membaca surah At-Tur ya. Kalau kita lihat dalam mushaf, surah At-Tur itu surah nomor 52 dalam Al-Quran, jumlah ayatnya 49 ayat. Ini dibaca oleh Nabi SAW di solat maghribnya. Dan yang lebih kuat pendapat mengatakan makna daripada di sini Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Nabi SAW membaca di solat maghrib dengan surah At-Tur, maksudnya At-Tur dibagi dua, rakaat pertama sama rakaat kedua. Jadi bukan dalam satu surah. Karena kalau dalam satu surah di satu rakaat, maka Jubair akan menjelaskan, saya mendengarkan misalnya di sholat maghrib Nabi di rakaat pertama At-Tur, misalnya di rakaat kedua misalnya baca apa gitu. Tapi ini enggak, dia cuma mengatakan saya mendengarkan Nabi SAW membaca di maghrib surah At-Tur. Berarti 49 ayat dibagi dua, ya sekitar 25 ayat di rakaat pertama, 24 ayat di rakaat kedua, menyelesaikan surah At-Tur ini. Jadi menandakan di sini pendeknya juga yang dimaksud dengan hadis sebelumnya 226 di sholat maghrib, bukan berarti pendeknya itu seperti yang kita bayangkan. Ya. Di selalu di juz 30 yang kita baca, bukan tidak boleh ya. Tapi kalau sholat berjamaah, apalagi imam di masjid, teman-teman sekalian, berikan kesempatan orang sholat berjamaah. Kalau kita baca seperti surah At-Tur 49 ayat, 20 ayat lah kita baca di rakaat pertama, membuat orang-orang yang telat masuk bisa dapat. Apalagi kita tahu Jakarta macet ya, mungkin ada teman-teman yang baru mampir wudu dan seterusnya, maka ini dia masih bisa mendapatkan rakaat-rakaat sholat yang tentu tidak bisa diperbaiki lagi. Karena seseorang di antara kita sekali saja masbuk di sholatnya, dia gak bisa perbaiki sholat itu, gak bakal bisa kita perbaiki. Kalau tadi sholat duhur ada di antara kita hadir sini masbuk satu rakaat, buku amalnya sampai hari kiamat. Hari ini duhurnya masbuk satu rakaat, gak bisa diperbaiki. Maka harus hati-hati dalam masalah ibadah. Buat catatan kita, sekali dicatat semuanya sempurna, bagus, karena gak bisa diperbaiki. Beda dengan dosa, kita buat dosa, kita istighfar, masih bisa dimaafkan. Tapi amal soleh untuk memberikan derajat ini sulit. Makanya Allah mengatakan, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Di dalam mengejar derajat surga dengan amal-amal soleh yang dimaksimalkan, disitulah seharusnya kalian bersaing, kata Allah. Tanafus artinya bersaing. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada di azan dan sab pertama dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Bersaing dalam hal positif ya, artinya mereka berusaha untuk datang lebih awal gitu. Seperti itulah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya saya masuk dalam masjid dan saya temukan ada orang yang sudah terisi sab pertama, saya tidak dapat, saya siap membayar dia dengan seluruh harta yang saya miliki untuk mendapatkan satu kali sholat di sab pertama. Sampai seperti itu mereka mengejar. Jadi memang punya fadilah-fadilah secara khusus ini. 228 dari Abu Hurairah anhu, beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajna wa hal ata 'alal insani hidu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura surah al-insan. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzilun minar rahman rahim. Surah Sajdah dan Surah Al-Insan pada subuh hari Jumat, muttafaqun alaih. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5 dan Imam Muslim nomor 599, ya. Kemudian ada tambahan riwayat Tabarani dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yudimu dzalik. Beliau melakukan hal itu secara terus-menerus. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama dan sebagian lagi mengatakannya ya sahih, seperti Al-Hafidz mengatakan dalam Al-Fath, para perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Akan tetapi Abu Hatim membenarkan pendapat yang menyatakan hadis ini mursal. Artinya hadis ini masih diselisihkan oleh para ulama masalah apakah Nabi rutin lakukan atau tidak. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat subuh di hari Jumat, di rakaat pertama baca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Dan surah As-Sajdah adalah surah yang ada sujudnya. Surah nomor 32 ya, 30 ayat. Jadi surah As-Sajdah ini dibaca di rakaat pertama oleh Nabi SAW di sholat subuh, 30 ayat. Itu tepatnya di ayat 15-nya. Di ayat 15 surah nomor 32 tadi As-Sajdah, itu di ayat 15-nya ada kalimat sujud. Dan disunnahkan imamnya pada saat membaca kalimat sujud ini, dia sujud, imamnya semua sujud. Mungkin kalau teman-teman masuk di masjid yang menjalankan sunnah Nabi SAW ini, jangan heran di subuh hari Jumat biasanya mereka baca itu 30 ayat. Di ayat 15-nya di tengah-tengah mereka akan sujud, imamnya semua mau ikut sujud. Lalu kemudian dia berdiri lagi langsung, lanjut ayatnya sampai 30. Ya, sampai 30 ayat. Kemudian di rakaat kedua Nabi SAW membaca surah Al-Insan. Surah Al-Insan surah nomor 76 ya, 31 ayat. 31 ayat. Dan ini Nabi SAW sempurnakan semua surahnya dibaca. Kata sebagian ulama, tradisi Nabi SAW kalau membaca biasanya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kenapa di sini Nabi SAW memilih surah saja dari rakaat pertama 30 ayat sementara Al-Insan 31 ayat di rakaat kedua lebih lama? Karena ada proses sujud dan Nabi SAW sujud, dan pada saat sujud disunnahkan membaca bacaan-bacaan sujud. Dan kita tahu ada 6 macam bacaan sujud. Ada subhana rabbil ala, ada subhana rabbil ala wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati wal ruh, ada subhanallah jil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, ada Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajli alladhi khalaqa wa sawwara fatabarakallah ahsanul khaliqin. Kurang lebih ada 6 macam doa sujud ya. Nah ini Nabi SAW baca di sujud beliau. Kemudian beliau bangun ya, sujudnya sujud cuma sekali saja ya. Sujud langsung Allahu Akbar, kemudian langsung berdiri lagi Allahu Akbar, lanjutin ayat. Jadi kemungkinan 30 ayat ini dianggap tetap lebih panjang daripada Al-Insan dalam surah Sajdah, lebih panjang daripada Al-Insan yang 30 ayat karena ada proses sujudnya. Dan ini kita sayangkan banyak teman-teman kita yang jadi imam di Indonesia yang suaranya Masya Allah bagus, hafalannya bagus, tapi mereka enggak jalankan sunnah Nabi ini. Entah kenapa enggak sujud itu. Saya berapa kali sholat mereka baca seperti misalnya wasjud waqtarib ya. Sering dibaca dalam juz 30. Tapi enggak sujud, ruku saja. Kenapa enggak sujud ini? Kalau dia ayat sujudnya ada di tengah-tengah seperti surah Sajdah di ayat 15, dia sujud, dia bangun lagi, dia lanjutin ayat 16, 17 seterusnya. Kalau di akhir surah wasjud waqtarib misalnya, sujud dan dekatkan diri kepada Tuhan, sujud kemudian dia bangun, dia sambung dengan surah yang lain, mulai surah baru. Tapi dia sunnah ini, harusnya dikerjakan. Dan ini menandakan juga surah pilihan Nabi alaihi salatu wassalam di subuh hari Jumat. Gitu kan. Dan pendapat yang melemahkan hadis masalah dan Nabi SAW selalu mengerjakannya secara terus-menerus adalah disampaikan oleh Syekh Albani rahimahumullah jami'an. Tapi ulama-ulama yang lain diantaranya Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya memang menurut beliau Hadis ini perawinya semua terpercaya. Artinya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Sahih Bukhari kalau ini hadis dipegangi sahih menurut beliau. Tapi Abu Hatim mengatakan mursal. Artinya gara-gara ada pendirian mursal ini kemungkinan ada ulama yang melemahkannya. Yang jelas sunnah Nabi SAW mengerjakannya dibaca di rakaat pertama subuh, as-sajdah di rakaat kedua al-insan. 229 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bi ayatu rahmah illa waqafa 'indaha yas'al wala ayatu adzabin illa ta'awwadha minha." Aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau membaca ayat rahmah, ayat kasih sayang, ayat rahmatnya Allah, ayat rezeki, ayat masuk surga, melainkan beliau berhenti padanya dan memohon, "Ya Allah, karuniakanlah aku." Ini sunnah Nabi ya. Setiap terlintas ayat tentang kebaikan-kebaikan, kita minta kebaikan itu. Dan tidaklah beliau membaca ayat tentang azab, siksaan tentang umat-umat sebelum kita, atau siksaan terhadap orang yang melakukan dosa-dosa, melainkan beliau selalu memohon perlindungan darinya. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama termasuk Imam Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh lima imam. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di nomor 48, Imam Ahmad 382, Abu Daud 230, dan seterusnya. Ada banyak perawi-perawi hadis di sini. Di dalam kalimat yang lain, riwayat Imam Muslim, ada tambahan lafad atau lafadnya seperti berbunyi di footnote kita halaman 163, "Idza marra bi ayatin fiha tasbihun fasabbah, wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadha." Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya berisi tasbih, misal subbihisma rabbikal a'la, itu artinya bertasbihlah kalian kepada Tuhan kalian yang maha tinggi, kan gitu. Maka dia mengatakan subhanallah gitu. Kalau dibacakan misalnya surah alhamdulillahi rabbil alamin, berarti tahmid, memuji Allah. Katakan alhamdulillah ya, terhadap nikmatnya Allah. Apabila beliau melewati ayat di dalamnya ada berisi tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan apabila beliau melewati ayat yang berisi permohonan surga, rahmat, dan seterusnya, maka beliau memohon. Apabila melewati ayat yang berisi permohonan perlindungan dari neraka atau azab atau apa saja, laknat, maka beliau pun berlindung. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya seseorang muslim berdoa walaupun dalam sholatnya pada saat terlintas ayat-ayat Al-Quran yang sedang dia baca. Dan ini khusus bagi kita yang belum mengerti bahasa Arab, dianjurkan minimal sekali surah yang rutin dia baca dia tahu artinya. Minimal dia tahu tentang Tabbat Yada Abi Lahab, dia tahu tentang Watini Waz Zaitun, dia tahu tentang Li'ilafi Quraish ya. Dia tahu lah apa artinya minimal itu 5-6 ayat ya, 7 ayat, baca terjemahannya sebelum sholat. Padahal kita mau baca, jadi kita tahu, oh ternyata ini maksudnya. Dia tahu apa itu surah Al-Humazah, Wailun Likulli Humazatin Lumazah. Jadi sekitar 7-8 ayat semua dia tahu sama dia apa yang dia sedang baca. Karena termasuk sunnah Nabi SAW kalau terlintas tentang masalah hukuman, maka dia beristi'adah. Seperti wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan, kebinasaan bagi semua orang yang menceritakan aib orang lain dan orang yang mencontohkan perilaku orang lain, aib-aib orang lain dengan perilakunya. Kita minta, ya Allah, jauhkan saya, jangan sampai saya termasuk humazah ataupun lumazah. Kita beristi'adah kepada Allah. Lewat rahmatnya Allah, Allah tentang cerita surga misalnya ya. Banyak sekali ayat Al-Quran tentang surga. Dalam surah Al-Waqi'ah misalnya gitu kan, diceritakan ya, apa namanya, dalam ayat Al-Quran tentang apa ayat tentang surga, ada mungkin sekitar 7 atau 8 ayat bertubi-tubi Allah SWT sebutkan tentang surga gitu kan. Kemudian juga setelahnya dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan lagi tentang neraka, sekian ayat juga tentang neraka. Maka di situ orang meminta, mohon surga, dan meminta juga dijauhkan dari api neraka. Seperti itulah kurang lebih. Yang terakhir kita bahas pada siang ini teman-teman sekalian adalah hadis 230, dan insyaallah habis ini kita akan baca pertanyaannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajida. Fa amma ar-ruku' fa azzimu fihi ar-Rabb, wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a. Fakaminun an yustajab lakum, fakaminun an yustajab lakum." Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan nomor 384. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Rob di dalamnya atau pencipta di dalamnya. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena doa kalian di waktu sujud lebih pantas untuk dikabulkan. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang larangan Allah Sang Pencipta untuk Nabi-Nya Muhammad SAW untuk membaca ayat Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Jadi enggak boleh kita ganti Subhana Rabbil Azim misalnya dengan baca Qul Huwallahu Ahad atau Al-Falaq atau An-Nas. Walaupun ayat Al-Quran mulia, Allah melarang itu. Kita disuruh agungkan Allah, tentu dengan zikir-zikir ruku ya. Nanti akan ada beberapa jenis-jenis bacaan ruku yang akan kita baca nanti pertemuan akan datang insyaAllah. Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Subhana Rabbil Azim wa bihamdih, Maha Suci Allah yang Maha Agung, segala puji baginya. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati wa Ruh, Zat yang Maha Suci, Maha Sempurna ya. Tuhannya para malaikat dan ruh ya. Subhanallah Zil Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azama. Subhana Zil Jabarut, Maha Suci Allah yang Maha Perkasa, wal malakut yang memiliki kerajaan ya. Subhanallah Zil Jabaruti wal malakuti wal kibriya, dan memiliki kesombongan, wal alama dan keagungan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, Maha suci engkau ya Allah ya. Dan puji-pujian untukmu, maka ampunilah segala dosaku. Lalu ada doa yang terakhir, Allahumma rakaraka'tu, ya Allah kepadamu saya ruku, wabika amantu kepadamu saya beriman, walaka aslamtu kepadamu saya menyerahkan diri, raka asam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Telah ruku semuanya ya, telah ruku pendengaranku, penglihatanku ya. Raka asam'i wa basari wa lahmi, dagingku wa dami dan darahku, wa idami dan tulang-tulangku, wa mastaqalla bihi qadami, dan semua yang tertopang dengan telapak kakiku. Makanya termasuk sunnah Nabi SAW membaca ruku-ruku, agungkan Allah. Karena dalam hadis ini dikatakan, aku dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Kalau ruku, agungkan Allah dengan zikir-zikir tadi yang kita sebutkan. Dan pertemuan akan datang, kita akan satu persatu mempelajari doa-doa ruku itu. Ada riwayat-riwayatnya menjelaskan masalah itu kepada kita. Kalau kalian sujud, perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Ulama membahas masalah ini. Sujud yang dimaksud berdoa di sini, kalau sholat wajib dan sunnah, mau tepat doanya, cukup dengan doa yang Nabi SAW ajarkan. Doa Nabi ajarkan ada, doa sujud. Subhana Rabbi ala wa bihamdi, sama ada dengan ruku. Ya, sampai terakhir, Allah maghfir li dhambi kullahu, ya Allah ampunilah semua dosaku, dikkahu wajillahu, yang kecilnya dan yang besarnya, ya. Dikkahu wajillahu awaluhu wa akhiru, yang awalnya dan akhirnya, wa alaniyata wa sirrah, yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Ini termasuk di antara doa yang dianjurkan diperbanyak baca pada saat wajib dan sunnah. Tapi kalau sholat wajib, anjuran para ulama untuk tidak melibatkan doa lain hajat kita selain yang Nabi SAW ajarkan. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dianjurkan memperbanyak doa selain doa itu pun. Jadi misal kita lagi sakit minta disembuhin penyakit, nah ini di sholat sunnah silahkan. Kalau sholat wajib hindari saja. Kita usahakan fokus berdoa hajat kita di sholat sunnah. Seperti misalnya sholat asar. Sebenarnya kita mau sholat asar, ada sholat qabliyahnya 4 rakaat. Di sholat qabliyah silakan berdoa. Tapi sholat asarnya doanya khusus yang diajarkan saja oleh Nabi SAW, yang memang dia bacaan sholat itu sendiri. Dan kedepannya juga akan kita bahas insyaAllah satu persatu doa-doa yang akan dibaca pada saat sujud itu. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan kemahamurahnya Sang Pencipta. Semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan, sekecil apapun sampai sebesar apapun, diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Semoga saja semua orang-orang yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya, yang sedang menghadapi masalah diselesaikan permasalahannya, yang belum menikah dimudahkan jodoh yang baik, yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan juga semoga saja yang belum mendapatkan hidayah Islam, mereka mendapatkan hidayah Islam. Dan kita selalu mendoakan agar Indonesia menjadi negara yang makmur, tentram, damai, seluruh muslimin berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang telah Allah perintahkan, dan juga ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah mengenal kita pemimpin-pemimpin Muslim yang adil dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan tidak pernah kita lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa,